Bu, kita panggil bareng-bareng. Ada Ratna Monata. Selamat siang menjelang sore. Setangkai bunga padi akan mengiringi di perjalanan sore ini bersama dengan kawan-kawan Monata. Masih bersama dengan Basa. Request setangkai bunga padi. Thank you.